Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana wa akramana binuril Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RI rahimakumullah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam program acara Penyejuk Kalbu Subuh, melanjutkan kajian tafsir kita yang pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat 223 juz 2 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah berita kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini masih berkaitan erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, terutama sekali dengan ayat 222. Kalau pada penjelasan ayat 222 yang terdahulu dijelaskan tentang ketidakbolehan mendekati wanita pada saat dia sedang haid, maka di dalam ayat pembahasan kita hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan teknis untuk melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Aturan itu adalah bahwa silahkan berhubungan intim dengan istri-istri kamu, akan dari mana saja kamu lakukan, akan tetapi haruslah dilakukan pada tempat yang sebenarnya, bukan pada tempat-tempat yang dilarang. Ya. Keterangan tentang tempat yang harus dilakukan pada saat berhubungan intim, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemakaian kata pemakaian redaksi harsul lakum. Ya, harsun. Kata-kata harsun ini maknanya adalah tempatnya tumbuh-tumbuhan, bisa berbentuk sawah ataupun kebun. Ya, tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan fa'tu harsakum di sini, datangilah kebun kamu itu, ini menunjukkan makna kiasan yang maknanya adalah tempat anak lahir, yaitu vagina istri. Oleh karena itu, yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah untuk mendekati istri atau untuk berhubungan intim di tempat keluarnya anak, bukan di tempat lainnya. Ya. Ayat ini memberikan isyarat atau indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Sampai untuk masalah hubungan antara suami istri pun Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan aturannya agar jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang akan membawa efek negatif pada masa-masa yang akan datang. Ya. Oleh karena itu, hubungan seksual yang sebenarnya harus dilakukan adalah hubungan seksual pada tempat yang tepat, bukan yaitu di daerah yang tempat lahirnya anak, bukan daerah-daerah lainnya. Ya. Kemudian tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa waqaddimu li anfusikum, ya, hendaklah kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Ya. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa janganlah hubungan seksual itu dijadikan sebagai tujuan utama di dalam perkawinan. Ya, akan tetapi jadikanlah hubungan seksual itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Ya, kalau melakukan hubungan seksual tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan hubungan seksual itu menjadi fokus utama atau tujuan utama, akan tetapi itu hanya sebagai sarana untuk memperoleh keturunan-keturunan yang dikehendaki oleh ayah dan ibunya. Oleh karena itu, efeknya nanti adalah pada saat engkau melahirkan anakmu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Syarawi di sini, kamu tidak akan keberatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibanmu sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Ya, karena memang kita ketahui pada saat anak lahir itu, pada masa balita, ini benar-benar memerlukan perhatian yang cukup besar dari orang tuanya, kehati-hatian dari orang tuanya. Ya, harus mengganti popoknya kalau dia kencing, kalau dia berak juga begitu. Pada saat dia haus dan lapar akan harus diberikan susu. Dan ini benar-benar memerlukan ekstra perhatian yang tinggi yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, seandainya hubungan seksualitas itu dilakukan sebagai sebuah tujuan utama, maka kemungkinan besar pada saat anak ini lahir, anak inilah yang akan menjadi anak yang terlantar, tidak diperhatikan oleh sang orang tua. Oleh karena itu, benar-benar ayat Al-Quran ini menjelaskan tentang ketinggian makna ayat Al-Quran itu sendiri, bahwa di dalam hubungan seksualitas itu ada aturan-aturan mainnya, dan sebenarnya tujuan daripada hubungan seksual itu adalah tujuannya untuk melahirkan, menghasilkan generasi-generasi yang diinginkan, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi di dalam ayat ini juga ada dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, keterangan ini diperuntukkan kepada sang ayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada keluarganya. Maksudnya adalah lihat dengan baik, perhatikan dengan baik keluargamu, karena itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanggung jawab dari sang ayah untuk mengarahkannya kepada jalan yang benar dan arahan yang baik. Ya. Karena kalau tidak, kelak nanti sang ayah atau sang ibu akan tetap memberikan tanggung jawab yang besar kepada anaknya. Seandainya anaknya nanti masuk ke dalam neraka karena tidak ada didikan dari orang tuanya, maka orang tuanya juga mempunyai tanggung jawab dan andil yang besar karena sudah memasukkan anaknya ke dalam neraka. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, ini adalah kajian yang singkat dari ayat 223 ini yang akan kita kembangkan lagi dalam dialog kita bersama para asatiz. Silakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Di sini kita menemukan firman Allah, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Padahal kita lagi menceritakan hubungan suami istri. Kemudian kita juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenung kembali. Bertakwa kepadanya, takut kepadanya. Kenapa? Karena rupanya hubungan ini kalau salah-salah bisa menjadi hubungan yang tidak diridoinya. Iya. Ketika kita melakukannya dengan orang lain yang bukan istri kita, maka sudah menjadi haram hukumnya. Mm-hmm. Ketika kita melakukan dengan istri kita, halal hukumnya. Maka di sini merupakan renungan bagi kita. Cobalah, apa yang kita lakukan dengan istri kita sama dengan kalau misalnya kita mencoba dengan orang lain. Maka ada sabda Nabi mengatakan, kalau kamu melihat wanita yang kamu senangi di tengah jalan, pulanglah. Akhir-akhirnya sama ajanya itu kenikmatannya, katanya. Ah, jadi di sini merupakan renungan ittaqullah. Kenapa? Karena terkadang kalau godaan ini diikutkan, maka kita akan terjerumus. Kalau itu terjerumus, maka kita akan rugi sendiri. Wa'lamu annakum mulaqu. Tidak saja rugi dunia, di akhirat pun kita akan bertemu dengan Allah dan mendapat siksaan yang begitu pedih. Wabashiril mu'minin. Berilah kabar gembira kepada orang yang mukmin. Kenapa kok kabarnya mukmin? Karena sabda Nabi mengatakan la yazni zani wa huwa mukmin. Seorang yang berzina itu ketika berzina dia bukan mukmin. Jadi dalam masalah ini keimanan tetap perlu dijaga. Kalau misalnya telah terjadi hubungan di luar yang direstui Allah, keimanan pun bisa dicabut dalam diri kita. Maka rugilah kita, karena yang beruntung yang mendapatkan kabar gembira itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali Ustaz Zainal. Memang dari dua ayat yang terdahulu kemudian kita bahas ini sebenarnya memberikan satu arahan yang tepat bagaimana seharusnya kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang baik dan menciptakan satu rumah tangga yang berada dalam naungan kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian salah satunya lagi adalah ada aturan-aturan supaya kita menghasilkan keturunan-keturunan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ada sebuah doa rasul yang mengatur bagaimana caranya untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, yaitu pada saat melakukan hubungan suami istri jangan lupa untuk membaca doa. Doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma jannibna atau jannibni. Ya, kalau jannibni itu maknanya saya. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibisyaitana mimma razaqtana. Yang artinya adalah ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ya. Jadi ini salah satu cara bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, seandainya suami istri itu pada saat berhubungan mengucapkan doa ini meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya membuahkan hasil, maka insya Allah keturunannya tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Karena memang berangkat daripada keikhlasan dari kedua orang tuanya dengan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ustaz Perdan, ada sedikit pertanyaan ini Ustaz Perdan. Kan tadi Ustaz sebutkan bahwa berumah tangga apa hubungan ini bukan merupakan tujuan akhir, tapi ada anak yang mungkin lahir dari itu juga merupakan harus disikapi dengan legowo dan senang hati. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang melakukan hubungan anaknya sudah 6 gitu, rupanya lahir lagi, hamil lagi sang istri ini, sehingga punya perasaan dalam hatinya dia tidak mau punya anak lagi tapi lahir sekarang lagi mengandung, bagaimana kita mensikapinya nih Pak Ustaz? Anak adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ini semua adalah ketentuan dari Allah dan bahkan orang tua sendiri tidak dapat mengatur kapan harus punya anak dan kapan tidak. Sudah 6 nih Pak Ustaz masalahnya. Banyak kali rezekinya. Pada kalau dalam kondisi seperti ini, si orang tua tetap harus menerima ini adalah anak yang diberikan rezeki oleh Allah, yang diberikan kepadanya sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak diaborsi ini Pak Ustaz? Iya. Tentu saja tidak. Kalau masalah aborsi ya tidak diperbolehkan. Ya, itu artinya sama saja dengan membunuh si anak, dan membunuh si anak itu sama nilainya dengan membunuh orang pada saat dia sudah lahir ke dunia ini, sama saja. Jadi si orang tua harus menerima mau tidak mau. Kalau memang dia tidak mau, jangan berhubungan dengan istrinya, itu saja kuncinya. Atau kalau berhubungan pakai alat-alat pengaman, bahkan alat-alat pengaman itu sendiri pun terkadang tidak menjamin. Yang jelas anak itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi rezekinya di anak ketujuh ini Pak Ustaz Iya. Ya, setiap anak pasti akan membawa rezeki kepada orang tuanya. Janganlah kamu membunuh anak, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, kata Allah. Jangan bunuh anakmu karena kamu takut miskin nanti ke depan. Tidak terjamin rezekinya. Seandainya pun nanti seorang tua mati, siapa yang menanggung rezeki? Bukan orang tuanya tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang Muslim, bahwasanya semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai sarana untuk menjalaninya saja. Pada saat kita mungkin tidak ada lagi di atas dunia ini, anak-anak kita toh juga tidak akan terlantar karena Allah mengalihkan sarana ini kepada orang lain yang akan dapat menanggung rezeki dari sang anak ini. Jadi para pendengar RRI yang berbahagia, sebenarnya kajian ini merupakan kajian yang sangat mendalam dan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, karena untuk masalah berhubungan suami suami istri ini masih banyak yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini Pak Ustaz, anasyitum ini dari manapun. Iya, dari ini aturan mainnya kan berarti bebas ini Pak Ustaz. Iya, bebas. Iya. Tidak seperti yang dipahami oleh orang Yahudi bahwa kalau misalnya dari belakang itu anak akan menjadi juli. Anak akan menjadi juli. Iya, itu tidak, bagaimana itu Pak Ustaz? Tidak, iya. Jelas sekali di dalam ayat ini annasyitum, datang dari mana saja, baik dari atas, baik dari samping, dari belakang dan sebagainya, tapi tempatnya jangan berubah-ubah. Harsa tempatnya juga, yang ya. Harsakum itu iya. Tempat keluar anak tadi jangan di tempat-tempat lain, itu yang tidak diperbolehkan. Okay. Silakan caranya bagaimanapun, bagaimana saja silakan, terserah si pilih teknisnya bagaimana, ya teknisnya bagaimana terserah Anda, akan tetapi tempatnya sudah ditentukan dan itulah yang harus dijaga, jangan sampai keluar dari batasan-batasan itu. Yeah. Ya, demikian indah memang Islam ini mengatur kehidupan umat manusia, bahkan sampai hal-hal yang dianggap kecil, yaitu hubungan suami istri sendiri pun Islam masih tetap mengaturnya dengan tujuan bahwa fi buti ahadikum sadaqah. Ya, wa fi buti ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kamu itu juga merupakan sedekah. Ya. Kenapa sedekah? Karena seandainya kamu meletakkannya pada tempat yang haram, tentu kan akan haram, kata Rasulullah. Iya. Jadi kalau kamu meletakkannya pada tempat yang halal, maka juga tentu akan memberikan udah enak, pahala, mas, dapat pahala lagi, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Iya. Begitulah kenikmatan dan agung anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tetap ada kebaikan, tetap ada keutamaan-keutamaan di situ. Ya, kemudian lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Jainal tadi bahwa sebenarnya ini juga merupakan satu hal yang penting yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Kenapa? Walaupun kita menganggap hubungan suami istri itu sebagai biasa, akan tetapi Allah mengatakan di sini wattaqullah. Aturan Allah itu walaupun kecil, walaupun besar, itu harus dilaksanakan, tidak boleh dilanggar. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, sedangkan hal-hal yang besar hal besar dianggap remeh, hal kecil dianggap besar, tidak. Walaupun kecil atau besar, itu tetap merupakan hal-hal yang tetap harus diperhatikan, dijalankan sebagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada kisah, ada keterangan dari sahabat bahwa dulu kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap hal-hal yang kamu anggap sekarang ini seperti hal-hal kecil, tapi pada masa kami itu adalah kami anggap sebagai satu dosa yang sangat besar. Ini menunjukkan apa? Bahwa sahabat sangat memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada larangan yang remeh di dalam pandangan mata sahabat. Sehingga walaupun dia itu kecil, akan tetapi besarnya seperti dosa besar, kata sahabat. Dan itu tidak kamu lakukan sebagaimana yang kami lakukan. Nah, kelak umat-umat yang akan datang itu menganggap hal-hal kecil, hal-hal besar itu bagaikan hal-hal kecil yang tidak punya arti apa-apa. Yang jelas, lakukan saja apa yang sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan apa yang dilarangnya, karena kita tetap akan mendapatkan kebaikan dari selama kita masih mau mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin waktu jugalah yang memisahkan kita dalam pertemuan yang singkat pada kali ini. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu yang lain dengan pembahasan yang baru juga. Marilah sama-sama kita mengamalkan Al-Quran ini secara baik. Marilah dengan menyambut pagi yang berbahagia ini kita melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dan tetap menuruti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan tetap mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam menjalani kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan juga Ustaz Aliansah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.